Uha. Tetap silakan. Yang ini joget lagi dah, joget lagi. Ismail mana ya? Mana badanmu ya? Sama Ibu Sidam ya. Ya teri ya teri ya bawi Aynan şey Kulli ve tadi ben el aşkı Melle çöpüne Agil aşkı Kalbi min el fona Gakka meriş Ya teri ya bawi Lel aşkı sedikit biar sesuai. Oh, oke. Okay. Oh, oke. Okay.